juga bukan pisang raja. Orang percaya hanya ada di belakang layar. Si mata gondrong, gua punya nama. Saban malam kerjanya jadi raja. Raja lenong biar da ora apa. Buat bikin gumbira hati gua. Banyak tempat gua udah jajagin. Blender cakung gua udah datengin. Jadi raja kagaknya gantiin. Tapi heran gua kok tetap miskin. Kalau malam di panggung gua puasa, malu mindah guanya jadi raja. Baju bagus semua dari sutra. Kalau siang puji buset gua malu dah. Satu kali gua jadi raja lagi. Gua badan hitam sama sekali. Mau tanya gua jadi raja apa? Raja jin yang pengen kawin lagi. Biar jadi raja jin dah, pokoknya madang. Kalau malam di panggung gua puasa, malu mindah gua yang jadi raja. Baju bagus semua dari sutra. Kalau siang puji buset, gua malu dah. Satu kali gua jadi raja lagi. Gua badan hitam sama sekali. Mau tanya gua jadi raja apa? Raja jin yang pengen kawin lagi. Gua nih rajanya. Raja bukan sekarang raja. Raja Lenong.